Matur suwun atensinya nggih. Iya. Terima kasih. Malu-malu. Langsung yes. Saja all artisnya. Ju pa Kebenciannya. alasanmu saja. Karena terpaksa, ku tahu semua jurus tak berata. Terima kasih Pak. Jogete enak, melayu-melayu Eropa.